Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawalah amabal. Yang senantiasa kami muliakan guru kita semua Buya Yahya. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan sehingga terus melanjutkan dakwah-dakwah Rasulullah. Dan pemirsa Cirebon TV Kedurus di mana saja berada, mudah-mudahan senantiasa dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Rabbi, yang mana pada malam hari ini kita bisa dipertemukan kembali di program kesayangan kita yaitu Hidup Indah bersama Bu Yahya. Ya. Salam serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada para sahabat dan kepada seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Seperti biasa di setiap malam Jumat kita berjumpa dalam satu program kesayangan kita Hidup Indah bersama Abu Yahya, dan alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita guru kita semua Bu Yahya. Beliau adalah pengasuh lembaga pengembangan dakwah Al-Bahja yang beralamat di Jalan Pangeran Cakrabuana, Sendang Sumber Cirebon. Kita sapa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berkat doa para pemirsa, dan semoga para pemirsa semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, rahmat Allah, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, baik Bu ya. Ya, temanya malam ini yaitu tentang memilih calon pemimpin Bu ya. Ya. Seperti kita ketahui bahwa tinggal hitung hari kita ada demokrasi, ya, demokrasi rakyat, pemilihan calon pemimpin, yaitu ada pileg sekitar satu minggu ke depan. Nah, bagaimana kita sebagai bangsa Indonesia yang baik dan juga sebagai rakyat dan sebagai umat agar bisa memilih tidak salah dalam aturan pemerintah, tapi juga tidak salah dalam syariat Buya. Ini kita mohon petunjuk kita belajar bareng dengan Buya. Silakan Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Para pemirsa dimanapun Anda berada, mari kita memohon kepada Allah. Semoga Allah menjaga langkah kita agar tidak terpleset, menjaga lidah kita agar tidak salah ngomong, menjaga hati kita agar tidak kotor, menjaga pikiran kita agar kita tidak punya pikiran yang menjerumuskan dan menyesatkan. Dan semoga Allah menjaga lahir dan batin kita. Berbicara tentang calon pemimpin, apakah itu yang namanya presiden atau gubernur, wali kota, atau wakil-wakil rakyat, orang-orang yang kita beri mandat untuk mendiskusikan tentang problem kemasyarakatan di parlemen sana, yang semuanya itu harus ada di Indonesia, harus terjadi. Artinya pemimpin harus ada, pemimpin harus kita pilih, legislatif harus ada, harus kita pilih. Maka pemimpin harus ada, pemimpin harus ada, dan wakil-wakil rakyat harus ada. Karena memang sistem yang ada di negeri kita semacam itu. Maka di situ ada tugas sebetulnya, ada pesan. Yang pertama pesan untuk para calon, dan kedua adalah pesan untuk pemilih, para pemilih. Barangkali saat ini kita akan berbicara tentang calon, orang-orang yang memilih, sebab calonnya belum calonnya sudah terpampang semuanya di mana-mana. Sudah banyak punya calonnya. Sudah banyak di mana-mana, kelihatan gambar nasanya, dan mereka juga berjuang terus untuk bisa memenangkan pertarungan yang dahsyat ini. Mengambil hati rakyat. Baik, mengambil hati rakyat. Maka di sini, mari kita mencari selamat di hadapan Allah. Yang paling pertama dan paling utama. Sehingga di dalam kita memilih, yang harus kita hadirkan bahwa kita memilih untuk Allah. Maka harus kita jauhkan kepentingan pribadi. Ada kepentingan pribadi ini macam-macam bentuknya. Keuntungan yang sifatnya materi dan duniawi yang kembali kepada diri, atau kepentingan yang sifatnya duniawi yang kembali kepada kelompok atau keluarga, kita singkirkan itu semuanya. Akhirnya yang kita pikirkan adalah kepentingan, kemaslahatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mata kami pribadi, keselamatan kita di hadapan Allah dan keselamatan umat semuanya. Artinya, di dalam kita memilih, kita benar-benar tidak menjadi orang yang sudah terbeli hati kita, sehingga kita tidak benar-benar memilih, akan tapi kita dipaksa untuk memilih. Karena faktor kedekatan. Iya. Emosi. Emosi atau faktor kalau Mbak jiwa. Apa rasa kedekatan hati misalnya. Karena itu kawanku, karena saudaraku, karena kelompokku, ini menjerumuskan. Bala di dalam memilih seorang tokoh yang benar tidak pandang apakah dia kelompokku atau bukan. Kelompokku, apakah saudaraku atau bukan? Saudaraku. Biarpun dia saudaraku, akan tapi kalau dia tidak pantas aku pilih, aku pun tidak boleh memilih. Aku pun tidak memilih. Maka ini kejujuran di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa apapun yang Anda lakukan di esok hari akan ada hitungannya di hadapan Allah. Maka di sini harus benar-benar kita di dalam memilih, kita benar-benar rindu kepada Allah. Jangan rindu pondoknya dibangun yang pesantren kayak. Jangan hanya rindu membangun. Bukan itu, akan tapi kemaslahatan yang sesungguhnya. Benarkah orang ini akan bisa maslahat? Karena bantuan untuk pesantren 100-200 juta itu selesai dalam 1-2 menit. Akan tapi jangka panjang 5 tahun apa yang akan dia perbuat? Ya. Jangan sampai membangun pojok masjid akan tapi akan menghancurkan masjid yang lainnya. Lihat? Membangun sekelompok keluarga akan tapi menghancurkan umat. Untuk apa itu semuanya? Tidak pantas untuk kita pilih. Maka di sini benar-benar hati-hati, amanat di bunda Anda di saat memilih seorang tokoh. Ini harus betul-betul menghadap kepada Allah. Aku memilih karena Allah. Aku memilih karena Allah. Allah. Maka nanti di samping kita menata hati kita di saat memilih, kita lepaskan diri kita dari kepentingan pribadi. Kalau ada orang memberikan kepada Anda rupiah, lalu meminta kepada Anda untuk memilihnya, dikhawatirkan Anda sudah terbeli. Balas budi jadinya. Anda sudah terbeli dan kalau tidak milih tidak enak dan seterusnya. Iya. Maka Anda telah berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memberikan uang kepada Anda lalu Anda pilih. Maka kami selalu menasihati agar tidak memilih orang yang memberikan uang kepadanya. Karena yang membayar itu sendiri adalah sudah satu kesalahan. Di sini harus. Artinya jangan sampai hati kita terbeli sudah. Kalau hati kita tidak terbeli, maka aman kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menjadi masalah kita sudah tidak bisa netral lagi. Kita tidak bisa benar-benar melihat kebenaran sebagai kebenaran. Akan tapi karena faktor kedekatan, kita sering dikunjungi, di assalamualaikum saja, tidak tahu siapakah dia, bagaimana program-programnya, kemudian siapa yang ada di kiri kanannya, kita tidak pernah memperhatikannya, bagaimana kebaikan kepada Allah, bagaimana kepada keluarga, kepada masyarakat. Kita tidak pernah tahu, hanya kelihatan di gambar, besok ada tim suksesnya memberikan uang untuk bangun masjid, pesantren, sebagainya, lalu kita memilih. Di hadapan Allah ada hitungannya. Ada hitungannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan hitungan di hadapan Allah mengerikan. Kalau sudah hitungannya di hadapan Allah mengerikan, tanggung jawab di hadapan Allah, ketahuilah orang yang Anda pilih. Dengan kesadaran Anda, Anda memilih tanpa Anda menyerahkan dulu kepada Allah, tanpa Anda berusaha untuk netral, hanya karena Anda terbeli hati Anda lalu Anda memilih. Berarti Anda memilih dengan hawa nafsu Anda, maka ketahuilah semua kejahatan dan dosa yang dilakukan akan ditumpangkan kepada Anda. Akan tapi kalau Anda sudah berusaha untuk menyerahkan kepada Allah, Anda memilih karena dugaan Anda ini orang bisa benar baik dan sebagainya, Anda menjalani istikharah, tak taunya kok dia berbuat jahat di luar kemampuan Anda, Anda tidak akan mendapatkan bagian dosa. Tapi sekarang karena terbeli Anda hanya dijanjikan besok dibangunkan masjid, atau besok dibantu, atau kasih uang dan sebagainya, lalu Anda memilihnya, lihat, Anda sudah melanggar amanat di sini. Hati Anda terbeli, maka ketahuilah semua dosa yang bakal dilakukan akan ditumpangkan kepada Anda. Manusia tidak ada yang lepas dari dosa. Akan tapi ketahuilah, ada dosa yang ada sangkut potnya kita. Dosa yang kita sebabnya karena kita pilih, maka di saat melakukan kejahatan, maka Anda akan mendapatkannya. Maka ini yang paling pertama adalah bagaimana kita memilih benar-benar karena Allah, bukan karena dia adalah pamanku, bukan karena dia saudaraku, bukan karena keponakanku, bukan dia karena kelompokku. Anggap saja partai atau organisasi atau apa. Bu, gak ada urusan dengan ini. Akan tapi aku memilih dia karena aku sudah tahu dia orang baik dan dia insya Allah bakal berjuang. Dan ternyata tidak cukup kita sampai di sini. Setelah kita menyerahkan kepada Allah, kita di dalam ini betul-betul netral, betul. Tidak karena terbeli. Karena melihat datnya orang itu adalah orang yang pantas memimpin atau pantas kita percaya sebagai wakil rakyat. Kalau Anda belum menduga bisa dipercaya dia, Anda pun tidak boleh memilihnya. Ini kaidah pertama. Yang kedua adalah, kita harus tahu siapa orang tersebut. Bagaimana kedekatannya kepada Allah. Kalau tidak pernah kenal sujud, dengan Allah yang maha melihat setiap saja-saja khianat, yang sudah berkhianat kepada Allah yang maha melihat, ya, dia akan mudah berkhianat kepada bangsa manusia yang mudah dibohongi. Yeah. Artinya harus ada ketulusan, kesolehan dia. Hubungannya baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia sholatnya benar. Dekat kepada orang-orang soleh. Dekat kepada orang-orang soleh, dia baik. Kadang baiknya ada di saat mau pemilihan saja. Dekat kepada masjid di saat pemilihan saja. Bukan seperti itu yang akan kita pilih. Ini halus kedekatannya kepada Allah. Kalau Anda melihat, tidak, Anda tidak pernah tahu bagaimana sujudnya kepada Allah. Bagaimana kebaikannya dengan Allah. Anda pun tidak bisa memilih. Kalau Anda masih memilih, dia Anda khianat. Dan akan ada tanggung jawabnya di hadapan Allah. Takutlah kepada Allah. Takutlah kepada Allah, semua dosa yang ia lakukan akan Anda dapat. Orang yang kenal Allah, memang tidak harus orang alim. Tidak, akan tapi lihat lima waktunya rajin dia. Ya kan? Lima waktunya rajin. Di saat dia menjadi orang kaya, zakat dilaksanakan. Ya. Allah. Puasa Ramadan tidak pernah, Masya Allah, melanggarnya. Zina tidak. Mabuk juga tidak. Dia memang tidak harus alim, tidak cukup sholat lima waktu saja. Mungkin tidak pernah sholat sunat. Tapi dia tidak pernah mabuk, tidak pernah berzina. Ya kan? Ya. Itu adalah tanda kesolehan. Soleh bukan berarti seorang alim yang sholatnya puluhan rakaat, ribuan rakaat setiap malam. Bukan. Dalam dirinya melaksanakan sholat, mendengar adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aku harus datang ke masjid. Lidahnya basah dengan zikir setiap saat Allah, Allah. Nah, kalau Anda belum tahu bagaimana sholatnya, lalu Anda memilihnya, apa? Dibayar lagi. Ya? Bayar lagi. Anda tidak tahu bagaimana sholatnya. Allah saja dibohongi, Allah yang maha melihat. Bagaimana Anda yang hanya melihat sesaat, apalagi melihatnya waktu difoto saja? Gambar, dengar jalan. Ini harus tanggung jawab di hadapan Allah, Anda memilih. Kita tidak berbicara tentang si A, si B, si C. Kita selalu berdoa siapapun yang diangkat oleh Allah, semoga menjadi pemimpin yang benar. Baik. Apakah yang merah, putih, kuning, hijau, coklat. Kita tidak peduli urusan itu. Akan tapi kita akan berbicara tentang bagaimana kita saat memilih nanti. Agar kita selamat, yang penting kita selamat dulu ini loh. Negara hancur kayak apapun, kalau iman kita selamat, kita masih aman. Iya. Apa artinya kita berbicara tentang negara menegakkan keadilan dan sebagainya, akan tapi kita juga masuk neraka. Kita perlu berbicara tentang keselamatan kita di hadapan Allah di akhirat nanti. Ini harus pertama lihat hubungannya dengan Allah seperti apa. Kemudian setelah hubungan baik kepada Allah, belum tentu orang itu baik. Ada orang mengadu kepada Sayyidina Umar bin Khattab, ya Khalifah, aku punya calon seorang gubernur nih. Namanya si Fulan, Uthman ibn Mat'un kalau tidak salah. Ada seorang calon gubernur yang bisa engkau angkat untuk menjadi penguasa di Mesir, wahai Khalifah Umar. Bagaimana ini? Ini orang baik. Sayyidina Umar berkata, bagaimana kamu tahu dia baik? Yeah. Dijawab oleh Sayyidina, oleh orang tersebut, karena dia adalah rajin sholat di masjid. Rajin beribadah di masjid. Tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah di masjid. Apa kata Sayyidina Umar bin Khattab? Kamu pernah meminjam uang dengannya? Kamu pernah berurusan tentang urusan dunia dengannya? Dijawab oleh orang tersebut, tidak wahai Khalifah. Belum. Biarpun orang kelihatan ahli sujud, kalau belum terbukti urusannya dengan manusia benar dan jujur, belum bisa menjadi pemimpin. Artinya baik kepada Allah juga baik kepada sesama manusia. Dia jujur. Dalam jual beli jujur. Baik kepada orang. Baik kepada Allah, tidak baik kepada orang. Gak bisa. Sementara yang diurusi adalah orang. Ya. Kalau belum terbukti dalam jual beli jujur, utang piutang jujur, jangan dipilih. Karena apa? Anda belum tahu dia. Jadi tidak cukup orang kelihatan sujud di masjid saja, akan tapi urusannya dengan manusia. Dengan ibunya bagaimana? Dengan bapaknya bagaimana? Dengan saudaranya bagaimana? Dengan saudaranya saja memutus tali persaudaraan, rebut waris dan sebagainya misalnya. Akankah jadi pemimpin? Saudaranya saja diembat, digenjat, diinjak-injak, apalagi orang lain. Nah, ini harus kita perhatikan. Baik kepada Allah, setelah itu baik kepada? Manusia. Manusia. Nah, ini yang harus kita pahami. Kemudian setelah itu apa? Caranya dia. Dia mendapatkan kepemimpinan tersebut. Atau mendapatkan pangkat tersebut seperti apa? Caranya ini yang ketiga. Benar gak dia dalam menurut cara? Ya, kalau caranya adalah dengan cara yang gak benar di dalam promosinya. Ada kemaksiatan di dalamnya. Dah haram Anda memilihnya. Kalau dia menggelar kemaksiatan, keharaman di dalam mempromosikan dirinya, akankah mendapatkan kemuliaan dengan cara itu? Apalagi dengan cara membayar dan sebagainya, tidak tahu duit siapa dan sebagainya. Tujuan sebaik apapun, bahasanya tujuan baik untuk merubah. Tujuannya baik. Akan tapi ternyata caranya tidak baik. Tidak akan sampai tujuan. Kalau kita buat contoh yang paling gampang adalah bangun masjid baik atau tidak? Baik. Ya. Baik. Tapi kalau ngumpulkan perampok ya. Untuk bangun masjid yang gede, duitnya, jadi baik atau tidak? Enggak, Bu. Ya. Enggak baik. Tujuannya mah baik, masjid ya. Untuk sholat. Tapi kita menggerakkan perampok untuk mengumpulkan duit agar bisa bangun masjid. Apa artinya? Jadi sama. Caranya salah, biarpun tujuannya baik, tidak akan sampai kepada tujuan. Enggak akan bisa. Jadi kalau memang dia adalah calon pemimpin yang benar, dia meniti kepada karir tersebut, kepada tampuk kepemimpinan, pangkat tersebut dengan cara yang baik. Maka termasuk kalau ada orang membayar obral duit dan sebagainya, itu tanda tidak baik dan jangan dipilih. Kenapa? Dia menempuh, mencari kepemimpinan dengan cara yang tidak baik. Harus kita. Dan kita harus membebaskan dari hal yang semacam itu. Kita tidak menghimbau kawan-kawan untuk memilih orang yang pernah memberinya. Enak urusan dengan kami, sudah. Tidak usah ngasih duit kepada Al-Bahjah dan sebagainya. Kalau nanti Anda baik, pasti saya pilih. Tidak usah memberikan bantuan ke pondok pesantren. Alhamdulillah yang bantu para kekasih-kasih Allah, insyaAllah. Jadi kita tidak usah semacam itu. Baik, ini sederhana sekali sebetulnya. Jadi, caranya harus baik. Kalau caranya tidak baik, maka tidak akan bisa. Contoh ini, kita punya kisah politik. Nabi SAW, anggap saja. Nabi itu akan membangun sebuah negara besar. Tentu perlu pendukung. Perlu dana. Dana dan sebagainya. Di saat Nabi merintis dalam dakwahnya, diperangi oleh orang-orang kafir. Lalu orang kafir datang menawarkan ke Rasulullah. Hei Muhammad, berhenti kau dakwah. Kalau kamu mau berhenti dakwah, kamu akan aku beri kepemimpinan. Dan aku beri kekayaan dan aku beri wanita tercantik. Kalau pikiran politik zaman sekarang kan begini. Yang penting saya memimpin dulu, nanti saya berdakwah. Kan begitu ya? Ya sudah, saya terima dulu. Setelah saya di atas, kan saya bisa merubah. Mestinya begitu. Kan begitu kalau bahasa orang sekarang. Betul, ya. Tapi Nabi ngerti kalau caranya gak benar, tidak akan sampai kepada tujuan. Nabi berkata, tidak. Tidak, biarpun rembulan kau letakkan di tangan kananku. Tidak, aku tidak akan. Jadi, kalaupun seandainya kau berikan semuanya, tapi untuk berhenti berdakwah, saya tidak akan berhenti. Artinya apa? Biarpun kepemimpinan sudah diberikan kepada Nabi, Nabi tidak mengatakan iya, lalu nanti berdakwah. Makanya lihat, kalau ukuran politik kan saya terima dulu pemimpinan, dapat kekayaan besar, nanti saya bisa bangun pesantren, lembaga pendidikan, dakwah, media-media dakwah Islam, beres semuanya. Tapi tidak begitu caranya berdakwah. Tujuan baik, caranya harus, baik. Dan Nabi adalah contoh yang paling utama. Tidak diterima oleh Rasulullah. Maka apa artinya sebuah pondok pesantren dibangun misalnya dengan sesuatu yang atau dakwah, ataupun Anda ingin mendapatkan kepemimpinan tapi caranya tidak benar. Semuanya, caranya tidak benar. Mulai dari nyuap sana, bayar si ini, bayar. Tidak tahu duitnya siapa ini bayar. Yang dibayarkan setelah tidak tahunya enggak jadi utangnya banyak. Ketahuilah. Maka kalau sudah orang, maka kita ingin membudayakan masyarakat, kita tidak mau dibeli. Subhanallah, kalau seandainya kalimat ini didengar oleh masyarakat Indonesia, meringankan semuanya. Calonnya tidak banyak keluar duit. Iya. Calon tidak banyak keluar duit. Kemudian yang memilih bisa serius pilihannya. Iya. Tidak terbeli hatinya. Betul. Dan tidak akan duit dihambur-hamburkan. Sampai kita bicara, saya ingin membuat media dakwah kecil-kecilan di kampung kecamatan ini dan sebagainya. Ada yang berbicara, Buya, balego satu yang ditempelkan ini sudah cukup sebetulnya. Balego ini. Subhanallah. Jadi ini ternyata subhanallah, duit dihambur-hamburkan begitu. Sepanjang jalan. Kerusakan. Jadi, Masya Allah. Dan ya, jadi lihat, tujuannya baik, kalau caranya tidak baik, tidak akan sampai kepada tujuannya. Rasulullah contoh. Diberi kerajaan. Rasulullah tidak menerima. Tidak. Aku tidak mau dengan itu semuanya. Akan tapi setelah itu Allah beri kejayaan. Ya. Madinah. Dan menjadi negara besar. Sampai kemana? Ke penjuru negeri. Ya. Nabi tidak berbohong menggapai kepemimpinan tertinggi. Nabi tidak berbohong dan tidak berdusta dan tidak menipu, membayar tidak ada itu semuanya. Ini harus difahami bahwa itu contoh, itu kisah politiknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian lihat, setelah Anda melihat, anggap saja sudah terpenuhi, orangnya baik kepada Allah, baik kepada manusia, baik caranya, kemudian baik. Caranya baik, ternyata belum cukup. Apa siapa itu yang membawa dia? Rombongannya siapa ini? Kelompok siapa yang angkat dia? Maksudnya siapa yang ada di kiri kanannya? Ya. Yang bakal membisikkan dia itu siapa? Ya. Loh, gak cukup ternyata dirinya baik belum tentu. Siapa yang mengusung dia? Amanah di hadapan Allah, wahai ahli iman. Siapa yang mengusung dia? Ada kisah suatu ketika Imam Khalifah Harun Ar-Rasyid Ini juga kisah politik. Harun al-Rasyid suatu ketika berziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu mengucapkan salam, assalamu alaika ya Rasulullah, ana ibnu ammika Khadja. Ya Rasulullah, aku, ya Rasulullah, salam sejahtera untukmu. Aku anak pamanmu telah tiba. Karena Harun al-Rasyid itu nasabnya nyambung kepada Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas itu pamannya Rasulullah. Jadi ketemu paman Rasulullah. Jadi biasa mengucapkan salam kepada Nabi dan bermanja-manja dengan nasab. Itu wajar. Karena berbangga. Saya nasabnya, saya nyambung pamannya Rasulullah. Gitu. Harun al-Rasyid berkata, aku, ya Rasulullah, anak ibnu ammika. Aku anak paman. Sama kayak kita itu kan. Yeah. Kalau datang ke rumahnya orang, biar semakin dekat ngomong. Yeah. Saya ponakannya. Sama si ini. Saya kena. Itu, gitu. Saudaranya ini. Makin dekat kan. Dan saya dengar. Khalifah Rasul mengucapkan, ha, anak ibnu ammika kerja. Aku anak pamanmu telah tiba, ya Rasulullah. Yeah. Dilihat oleh pengikutnya Khalifah Harun al-Rasyid. Bangga. Karena khalifahnya adalah sambung nasab dengan Nabi, ketemu pamannya. Totai di pojok kubur sana ada Imam Ali Zainal Abidin Ibn Husin Ibn Ali bin Abi Thalib, cucunya Rasulullah dari Sayyidat Fatimah Zahra. Namanya Imam Ali Zainal Abidin. Rupanya di pojok sana juga mengucapkan salam dengan suara tinggi, assalamu alayka ya Rasulullah, ana ibnuka kerja. Ya Rasulullah, salam sejahtera untukmu, aku anakmu telah tiba. Karena Imam Ali itu ketemu keturunan anak. Dekatan mana anak paman sama anaknya? Cucu. Cucu, dekatan? Ya, cucu. Dekatan cucu. Jadi Harun al-Rasyid melihat begitu tersenyum. Karena memang nasabnya lebih dekat dari Rasulullah. Yeah. Tersenyum kibanya ma'alaih zaidin. Ahlan bi duriyat Nabi SAW. Bin Nasri Toha. Ahlan wa sahlan. Senang dia. Yeah. Mengucapkan selamat. Ahlan ya Ali Zainal Abidin. Cuman setelah mengucapkan ahlan begitu, dibisiki oleh di belakangnya. Khalifah. Kenapa? Khalifah dengar Ali Zainal Abidin ngomong apa tadi? Ya, aku dengar Khalifah Zainal Abidin ngomong, aku anak anakmu ya Rasulullah telah tiba. Cucu telah tiba. Khalifah. Kamu faham tidak? Dia ada maksud. Maksud apa? Dia rivalmu, dia lawanmu dia. Dia ingin menggesermu. Dia ingin cari pengaruh. Waktu kamu mau ngomong anak pamanmu, dia mau ngomong aku anakmu. Maksudnya biar dia mengalihkan perhatian pengikutmu agar ngikut dia. Pembisik tuh ya. Yang bisikin ini. Akhirnya Harun al-Rasyid terpengaruh saat itu. Setelah pengaruh langsung berkata, penjarakan Ali Zainal Abidin. Dipenjarakan Imam Ali Zainal Abidin semasa hari. Setelah itu dia sadar, ganti yang membisikkan dipenjarakan. Jadi, untuk Harun al-Rasyid sadar, ya, kalau tidak kan zalim kepada Imam Ali. Betul. Lihat, biarpun orangnya baik, kadang membisikkan. Mm-mm. Tim suksesnya, pengiringnya, kalau sekarang tidak tahu apakah ormas atau partai, atau terserah namanya apa saja. Pokoknya siapa yang membisikkan? Istrinya juga. Siapa yang membisikkan itu? Kita harus perhatikan. Sekelilingnya, Ibu. Sekelilingnya, enggak cukup dia baik, hati-hati. Makanya repot benar milih. Milih siapa, bingung siapa yang ada di kiri, yang dikirkan, yang angkat siapa, yang ngusung siapa. Mana di hadapan Allah. Yang penting harus kita pikirkan ini. Sampai nanti di TPS kita menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat siapa yang mengiringnya. Tidak cukup orang itu baik, akan tapi siapa yang ada di kiri? Di kiri kanannya. Allah. Kemudian siapa yang bakal direncanakan kalau itu presiden? Siapa menteri agama yang bakal naik? Siapa menteri ini? Karena kebayang nanti semuanya. Yeah. Nah, presidennya, kabinetnya siapa? Presiden punya kebijakan begini, tapi ini urusan agama misalnya, urusan ini. Dia kan punya kebijakan-kebijakan. Subhanallah, tidak gampang memilih pemimpin. Baru setelah Anda merinci seperti itu, yang terakhir Anda sholat istikhar. Anda sholat istikhar memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dipilihkan pemimpin yang baik. Baru esok hari Anda pergi ke TPS, Anda coblos. Sesuai dengan orang yang sudah Anda renungkan. Di dalam dirinya baik, kepada Allah baik. Kepada sesama baik, ya kan? Kemudian cara menempuhnya adalah baik. Kemudian teman-temannya adalah baik. Kemudian Anda serahkan diri Anda kepada Allah, Anda memilih kebenaran Allah, lalu Anda istikharah. Setelah Anda coblos, maka insya Allah, biarpun besok dia jadi penjahat besar, Anda tidak ikut dosa. Selamat, ya. Selamat. Biarpun besok memimpin itu ternyata jadi penjahat besar, kita tidak dosa. Karena apa? Cara memilihnya sudah benar. Begitu sebaliknya. Biarpun pemimpin itu jadi baik, kalau waktu Anda memilihnya karena hati Anda dibeli, Anda tidak mendapatkan pahala. Kan tidak ada waktu membeli, Anda dan mengikuti hawa nafsu Anda. Hati Anda yang sudah terbeli. Tidak susah. Sederhana sebenarnya. Tinggal kita menata hati kita. Dan kami himbau khususnya bagi para tokoh. Jangan mudah memberikan rekomendasi kepada siapapun. Ingat. Nabi pernah mengingatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ala unabbiukum bi akbaril kabairi. Apakah kamu tidak ingin untuk aku beritahu tentang dosa yang amat gede? Bukan amat gede. Amat gede. Bala ya Rasulullah. Benar ya Rasulullah. Beritahu. Qala, Nabi menjawab. Al-Isyrak. Menyekutukan Allah. Uqubul walidaini dan durhaka kepada dua orang tua. Setelah menyebut dua itu. Bakana muttaki'an. Nabi itu dalam keadaan nyandar begini. Setelah itu ingin mengucapkan kalimat zur ini, fajalasa, duduk. Menunjukkan kalimat ini sangat penting. Ala wa qaul zur wa syahadat zur. Dan dosa yang paling gede lagi adalah ngomong dusta. Ya. Ngomong yang tidak ngerti dan menjadi saksi dengan dusta yang tidak mengerti. Tidak ngerti jadi saksi. Para ulama menjelaskan ini termasuk memberi rekomendasi kepada seseorang. Tolong pilih dia. Allah. Ya. Syahadatul zur Nabi. Sampai Nabi mengucapkan fakarroro. Ngulang kalimat syahadat zur, qaulul zur, syahadat zur, qaulul zur. Sampai para sahabat namanya, ya laytah sakat. Nabi saking terus ngomong, ala qaulul zur, qaulul zur. Sampai ketakutan sahabat Nabi. Sampai berharap Nabi Muhammad cepat berhenti tidak mengucapkan kalimat itu lagi. Akhirnya banyak orang melanggar ini nanti. Ala qaulul zur, qaulul zur. Ngomong enggak benar, enggak tahu langsung rekomendasi itu. Orang baik terima. Pilih dia, Allah. Pilih itu. Kita belum memproses lima hal tadi. Iya. Langsung mengatakan pilih dia. Hanya gara-gara kasih uang saku. Gara-gara masjidnya dibangun. Gara-gara pondoknya dibangun. Langsung pilih dia. Allah innalillah. Akan kita jual agama. Tanggung jawab di hadapan Allah SWT. Ala qaul zur. Qaul zur. Ngomong yang enggak benar. Ngomong tanpa dasar. Enggak ngerti lihat siapa dia. Merekomendasikan yang tidak tahu. Kita merekomendasikan. Maka ini para tokoh ini ngeri. Para tokoh, para ulama. Jangan merekomendasi kecuali orang yang sudah anda pelajari tadi. Syahadat zur sama syahadat zur. Syahadat zur tidak ngerti orang itu. Ini adalah apalagi masalah am, masalah besar. Padahal ini berlaku juga di dalam urusan jual beli. Jual beli kan untuk antara siapa? Satu-satu kan? Iya. Jual beli kan satu orang. Kalau sudah pemimpin bukan satu orang, umat ini. Ini urusan umat. Maka harus perhatikan ini. Wa syahadat zur, qaulul zur. Maka jangan mudah memberikan rekomendasi. Gara-gara pondoknya dibantu, gara-gara kasih uang saku. Maka paling tidak sudah menjauh dari itu semuanya. Maksudnya menjauh dari jangan bantu pondok saya. Makanya selalu kami omongkan, hei para calon, enggak usah jam 12, jam 11 malam datang ke rumah bisik-bisik. Ada yang datang bisik-bisik. Sudahlah enggak usah datang begini insyaallah. Kalau sampean benar sesuai pasti saya pilih, enggak usah ngasih duit. Iya, enggak usah ngomong pasti saya pilih ya. Enggak usah ngasih. Ada nang moto, ada nang minta di ini, ada minta bangun di pondok. Alhamdulillah pondok sudah ada yang bangun. Sudah selesai. Ngapa? Kan, jangan sampai kita terbeli. Kita khawatir nanti masuk bab haram, masuk bab dosa, masuk bab hati kita sudah mengikuti hawa nafsu. Tak taunya kayaknya pondok pesantren, tak taunya kita masuk neraka jahanam. Itu pondok. Yang bukan pondok sama. Hanya mau dibantu modal tuh. Dagang sudah begitu bangkrut lagi, sudah masuk neraka bangkrut lagi. Maka ketahuilah kita harus tahu bahasanya kita punya tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja, wallahu a'lam bissawab. Baik, terima kasih Ibu ya sudah menyampaikan kepada kita semua bagaimana cara memilih yang baik. Tentunya kita karena memang kita diwajibkan oleh pemerintah ya untuk memilih pemimpin besok ya. Tanggal berapa? 9 April. Kita berbondong-bondong ke TPS, tapi kita sudah siap dari rumah dan kita sudah istikharah dari sekarang siapa kira-kira yang akan kita pilih. Baik, habis ini nanti kita interaktif, kita undang sahabat semua bisa di nomor telepon 0231 387 0329. Tapi sebelumnya kita simak informasi berikut ini. Dalam upaya pengembangan siar Islam, satu lagi program religi di Cirebon TV, Hidup Indah bersama Buya Yahya, Lembaga Pengembangan Dakwah. Menggali makna-makna kehidupan, mengupas lebih dalam tentang ajaran-ajaran Islam. Sebetulnya Islam itu adalah indah, tidak perlu kita saling bermusuhan. Kira-kira yang dosa siapa? Kami takut ditanya oleh Rasulullah SAW, kami dilarang masuk surga gara-gara kenapa kamu tidak menjelaskan ke umat. Maka kami ingin bahwasanya kehidupan kita harus indah. Islam mengajarkan indahan. Nabi Muhammad diutus rahmatan lil alamin. Baca sejarah Nabi agar kenal. Baca solawatan. Biarpun orang sudah ahli solat. Rasulullah katakan Muhammad kepada umatmu semua, kalau engkau cinta kepada Allah, kamu harus ikut aku. Jadi enggak bisa orang mendapatkan cinta dari Allah kecuali melewati Nabi Muhammad. Penuh kebersamaan, penuh persaudaraan, penuh pencerahan. Simak dan saksikan setiap Kamis pukul 20.00 sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat. Hanya di Cirebon TV, Tuduru. Halo adik-adik, sekarang ada teman bermain untuk kalian. Kamu bisa belajar membaca, berhitung, dan bernyanyi. Nikmati juga klip kesukaanmu di setiap episodenya. Serial film kartun anak-anak juga ada loh. Wahai orang-orang yang beriman, sungguh baik hasil kerjamu. Ayo, ajak teman bermain. Saksikan setiap hari jam 5 sore di Cirebon TV. Di musik, di budaya. Kini, Buya Yahya hadir di Masjid Agung Indramayu. Masjid Agung Indramayu. Hadirilah pembukaan pengajian rutin bulanan Majelis Al-Bahjah Indramayu bersama Buya Yahya setiap hari Sabtu malam Ahad di minggu kedua, dimulai pada hari Sabtu 14 Jumadil Awal 1435 Hijriah atau 15 Maret 2014 jam 20.00 sampai dengan 21.30 waktu Indonesia Barat, bertempat di Masjid Agung Indramayu, Jalan Raya Cimanuk Barat, Alun-Alun Indramayu. Dan dipeluklah perut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipeluklah perut Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkata, Aukasha, apa yang kau lakukan ini? Ya Rasulullah, ya Rasulullah, aku merasa bahwasanya ini akhir-akhir kehidupanmu ya Rasulullah. Sungguh ya Rasulullah, aku ingin sentuhkan kulitku di saat kau masih hidup ya Rasulullah. Allah, kecerdasan orang yang cintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus kita hadirkan makna kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Acara ini didukung oleh Radioku 92,9 FM Cirebon dan Radioku 104,8 FM Kuningan. Baik, pemirsa Cirebon TV Kuduburu, masih di program kesayangan kita Hidup Indah bersama Buya Yahya. Dan tadi Buya sudah menerangkan bagaimana kriteria atau cara-cara memilih pemimpin yang baik. Untuk itu bagi pemirsa yang mau bertanya, silakan bisa menghubungi di nomor telepon 0231-378-5029. Sekali lagi di 0231-378-5029. Silakan. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersalawat dulu ibu. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Kita salawat dulu. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana ibu? Dengan hamba Allah dari Cirebon. Ya silakan, dengan Buya. Buya yang dirahmati Allah. Kalau misalkan saya kan nggak ada yang kenal ya dengan caleg-caleg tuh, dari caleg DPRD sampai tingkat pusat, dengan caleg DPD juga ada yang kenal. Jadi gimana solusinya tuh gitu? Terus kalau ada orang ngasih uang, bagaimana cara menolaknya supaya mereka tuh nggak tersinggung? Iya. Terima kasih Bu ya. Udah itu aja, ya mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tamung dulu Bu ya. Terima lagi di berikutnya, silakan di 0231-378-5029. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya, kita bersalawat dulu, Pak. Muhammad. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana, Bapak? Abdul di Cirebon. Abdul, ya silakan dengan Bu ya. Iya, di mana hukumnya golput tuh ya? Apa? Hukumnya golput. Oh, golput. Iya, terima kasih Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua dulu Bu ya. Boleh. Iya, baik.

Terima kasih. Baik, kita buka lagi untuk dua penelpon, Bu ya. Ya, silakan di 0231-378-5029. Ya, silakan yang mau bergabung. Ya, boleh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersalawat dulu, Bapak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala sayyidina Muhammad. Ya, dengan siapa, di mana, Bapak? Ini dengan Iman di Talun. Iman di Talun, silakan. Ini mau tanya, Bu ya. Kalau hukum memilih itu apa ya? Hukumnya enggak memilih kata wajib atau seperti apa gitu. Karena di pikiran saya itu kawan-kawannya itu sudah tidak baik, kira-kira. Jadi hukum itu saja, hukum memilih itu apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita terima satu penelpon lagi. Silakan di 0231-378-5029. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mau tanya nih, Bu ya. Ya, kita bersalawat dulu, Bapak. Ya. Bersalawat dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sholli alaihi. Ya, dengan siapa, di mana? Sayyidina Muhammad. Sholli alaihi wa sallam. Ya. Dengan siapa, di mana, Pak? Hamba Allah dari Desa Buyut, Gunung Jati. Ya, silakan. Mau nanya nih, Bu ya, tafsirnya surat Al-Isra ayat 16 yang mana artinya, dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mendaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka juga sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan ketentuan kami, kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Apakah ada kaitannya tafsir itu dengan fenomena film saat ini? Ya, pemimpin. Mohon penjelasannya ya. Isra berapa? Isra berapa tadi? 16. Baik, terima kasih, Bapak. Ya. Baik, Bu ya. Yang pertama? Yang pertama masalah... Masalah hukum, Bu ya, untuk memilih ini. Baik, untuk ayatnya Al-Qur'annya kita harus pasti kalimatnya. Adapun masalah hukum memilih, tadi sudah kami isyaratkan bahwasanya kalau memang Anda sudah ketemu orang yang layak sesuai dengan cara-cara yang sudah kami sampaikan, maka wajib Anda untuk memilihnya. Akan tapi jika ternyata dari mereka itu semua adalah tidak pantas Anda pilih, maka Anda tidak bisa memilihnya dong. Iya. Yeah. Kalau Anda memilih, berarti Anda memilih orang yang bakal menjerumuskan. Hukumnya menjadi haram. Haram. Makanya harus ketegas semacam ini, hukum ini, kenapa? Agar kita bisa menghadirkan orang yang benar-benar baik nanti. Iya, jangan sampai kita menyerah dengan keadaannya, sudahlah apa boleh buat. Ya nih. Maka kita harus tegas bahwasanya tidak. Selagi tidak benar, saya tidak boleh memilih. Dan benar pun maknanya benar-benar yang kami sampaikan tadi. Dengan dengan bermacam-macam apa? Dengan bermacam-macam kriteria tadi. Kalau tidak seperti itu, kita tidak bisa memilih. Dan hukumnya menjadi haram. Karena apa? Kita bukan memilih, mohon maaf, kita bukan memilih kambing, lalu kambing itu berpenyakit, lalu mati. Itu kan yang merugikan kita saja. Kita bukan beli mobil, memilih mobil, beli, lalu mobilnya ternyata mobil mesinnya nggak benar dan sebagainya. Bukan itu. Kita memilih orang yang bakal mengurusi umat. Jadi biarpun ada dhorar ya, membahayakan umat, ya, itu akan besar. Jadi jangan sampai kita pilih orang bakal membahayakan umat, bagaimana akan kita pilih ini, masya Allah. Jadi ini mengerikan. Jadi tidak ada, kalau memang hukumnya wajib, kalau memang kita sudah ketemu orang yang pantas untuk kita pilih untuk bisa memimpin kita atau kita jadi wakil kita yang bisa mewakili umat ini. Akan tapi ternyata kalau kita tidak temu hukumnya haram memilihnya. Kenapa? Loh, jelas tidak baik, bagaimana kita akan memilihnya? Lah kalau, mohon maaf, kalau ternyata insya Allah tidak ada yang marah dari calon-calon ini. Tidak kan? Nah, kalau malah mengapa? Memang dia tidak baik. Kalau tidak baik, ngapain nyalonin? Iya, betul. Jadi harus dia sadar dirinya. Dia harus benah diri. Kalau mau mencalonkan diri, benah diri. Dibimbing oleh orang baik. Kemudian terus diiring orang baik. Karena baru nanti dia mencalon. Dan sudah harga mati seperti ini. Jangan diganggu lagi. Karena apa? Keselamatan besar. Ini masalah-masalah besar. Baik, ada pun yang disebutkan dalam surat Al-Isra. Al-Isra, ayatnya... Ayat 16, masya Allah. Kita pengen ayat 16. Isra ayat tentang 16. Kepemimpinan juga, Bu ya. Kita pengen ayatnya kan supaya tidak salah. Al Isra ayat 16. Al Isra ayat 16. Bisa mushafnya, biar saya cari sendiri. Nggak. Ada mushaf? Mushaf. Karena kalau ayat mushafnya, karena ayat tidak boleh salah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Isra ayat 16. Jadi berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Supaya lebih jelas lagi, karena kalau tidak langsung kepada nas Al-Qur'annya, takut nanti kalau terjemahan tidak bisa dijadikan untuk memahami. Saya pilihkan Al-Isra surat Al-Isra ayat 16, Bu ya. Baik. Surat Dukhan, Ahqaf, surat Riyad Kumar. Ya. Baik, Al-Isra Al-Hadith Rukman Shofat Al-Azim Al-Fukamun Al-Biyya Toha Maryam Tafi. Ini ada yang anu, coba masuk yang lain. Jasya Tuhan Kaf. Ada masuk yang lain? Ini ada yang kurang nih, di Rope ini gak ada. Untuk halamannya. Intinya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, iya, memang diisyaratkan dalam banyak riwayat bahwasanya kalau Allah ingin menghancurkan satu kaum itu, nanti cukup Allah akan mengutus satu pemimpin besar, pemimpin yang dengan dia akan membuat kerusakan di muka bumi. Baik, sebentar. Al-Isra Al-An'am Anfal Tawbat. Alangkah indahnya kalau seandainya ini, karena kita ingin baca subhanallah Asy'ara Al-Karam Luqman Sajadah Azab Sabah Fatih. Ada, ketemu enggak? Baik. Ah. Semestinya Al-Isra dari dibantu oleh tim lebih cepat tadi. Al-Isra. Ini enggak ada ini yang belakang nih. Bismillah, dicari cepat dari belakang dari versi. Ada Isra? Ini 16. Bismillah. Ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 16. Ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kam ahlakna minal quruni min ba'di nuhin. وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ قَدْ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. Termasuk salah satu Allah, cara Allah menghancurkan umat adalah Allah akan memerintahkan orang-orang yang punya kekuatan, kekayaan dan sebagainya, dan mereka membuat kefasikan di dunia, di atas muka bumi ini. Maka setelah itu ia akan mendapatkan kehancuran dari Allah. Maknanya apa? Fahami sisi lain bahwa dengan kefasikan yang merata di masyarakat itu akan mengundang musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, ini yang harus kita fahami. Maka dari itu, ayo kita mencari pemimpin yang benar. Iya, jangan sampai mencari pemimpin yang membuat kefasikan di atas bumi ini. Kalau Anda salah memilih pemimpin, kemudian pemimpin itu fasik, tidak kenal Allah, lalu membuat kerusakan di bumi ini, ini akan mengundang hukuman dari Allah di dunia sebelum hukuman di akhirat nanti. Dan sudah dicontohkan wa kam ahlakna minal quruni min ba'di Nuh. Kisah dari Sayyidina Nuh alaihi salam, lihat. Allah akan menghancurkan kaum ini adalah karena penjahat-penjahat besarnya itu. Tokoh-tokoh besarnya, mulai dari Fir'aun, Korun dan sebagainya itu. Maka saat ini pendidikan betul yang Anda sampaikan, fenomena politik seperti itu. Artinya apa? Jangan main-main Anda memilih. Kalau ternyata Anda memilih seorang pemimpin yang fasik, lalu dia melakukan kefasikan, mengajak orang lain fasik, pesta mabuk-mabukan, berzina, segala macam dosa, buka aurat, segala macam. Lihat, akhirnya kefasikan merata di masyarakat kita ini akan mengundang apa? Hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukuman di dunia meringan, akan tapi hukuman di akhirat lebih ngeri lagi. Akan tapi hukuman di dunia sudah merupakan hukuman. Jadi kalau Anda memilih orang yang fasik, orang yang tidak benar, artinya Anda mengundang musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Jadi benar, itu sudah ada contoh dari masa lalu. Jadi nyambung ini, Bu ya. Nyambung. Jadi kita harus hati-hati. Maka dari itu, jangan Anda memilih kecuali orang benar, bahkan bisa membuat kemaslahatan. Dia bisa berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja insyaallah. Baik. Ya, baik, Bu ya. Untuk di akhir ini kesimpulannya, Bu ya. Baik, insyaallah. Ya. Kesimpulannya adalah ayo kita berhati-hati. Ingat, menghadap kepada Allah. Pilihlah orang-orang yang akan Anda pilih karena Allah. Bukan karena Anda, bukan masalah kedekatan emosional, bukan karena dia adalah adikmu, pamanmu, saudaramu, bukan. Bukan karena itu kelompokmu, bukan. Akan tapi karena dia adalah, karena Allah, Anda milih karena Allah. Allah. Kemudian setelah itu Anda lihat, dia itu baik tidak kepada Allah. Ya. bagaimana sholatnya, hubungannya kepada Allah. Jangan sampai seorang pemabuk, seorang berzina dan sebagainya. Kemudian yang kedua hubungannya dengan manusia, manusianya, dengan ibunya, bapaknya, saudaranya, suaminya. Bagaimana akan memimpin negara misalnya, kalau sama istrinya saja nggak benar, anaknya saja nggak benar dan seterusnya. Dan masih keluarga sama tetangganya. Yang ketiga adalah gimana cara menuju kepada kepemimpinan tadi. Benar enggak? Kalau sudah dengan cara yang enggak benar, lihat sering menggelar acara kemaksiatan. Haram Anda memilihnya sudah. Dari awal sudah buat kemaksiatan. Akan tetapi jika yang diadakan adalah acara-acara baik, acara mulia, ini tanda orang baik. Hanya pengen mengundang apa mencari masya. Dikumpulkan orang, diajak bermaksiat bareng di situ. Terserah maksiat model apa. Akankah kita pilih pemimpin yang semacam itu? Enggak akan. Anda harus benar-benar memilih ini. Jadi sudah ada tanda kalau dia menggelar sesuatu yang di situ ada kemaksiatan, maka Anda tidak boleh memilihnya. Harus faham mana ini. Anda ahli iman. Anda ada tanggung jawab di hadapan Allah. Baik. Caranya yang benar. Cara. Bukan membagi-bagi duit yang tidak jelas duitnya siapa itu. Ya. Nah. Baik. Kemudian setelah itu apa? Siapa yang mengusungnya? Bersama siapa dia itu? Kalau Anda tidak hati-hati, maka Anda akan salah. Siapa yang mengusungnya bakal membisikkan kepadanya siapa? Kemudian setelah itu, Anda di malam nanti, malam tanggal 9 atau malam pemilihan umum nanti, Anda melakukan sholat hajat, mohon kepada Allah, lalu sholat istikharah, minta petunjuk, besok Anda pergi ke sana. TPS. TPS. Kalau ternyata memang Anda tidak boleh memilih, ada saja mungkin sakit perut atau apa, enggak jadi memilih nanti. Yang jelas Anda sudah berusaha, maka Allah akan membukakan jalan kebaikan untuk Anda. Kalaupun sudah Anda sudah berusaha dengan cara yang benar, kok ternyata salah pilih, Anda tidak dosa. Anda tidak dosa, tapi caranya sudah benar. Ini saja insyaAllah. Yang penting jangan dosa. Allah akan kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memilihkan kepada kita pemimpin yang baik. Siapapun yang bakal naik jadi pemimpin, semoga pemimpin yang baik. Semoga Allah menjauhkan hati kita dari terbeli oleh mereka. Semoga hati kita hati yang aman, dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga umat dijaga oleh Allah. Dan semoga keluar pemimpin-pemimpin atau wakil-wakil rakyat yang soleh-soleha. Yang bisa membangun umat, membangun kemaslahatan umat. Dan semoga Allah menjaga kita semuanya. Negeri kita semua. Dijauhkan dari segala kehidupan, dari kemaksiatan. Dan semoga Allah SWT melindungi para ulama-ulama kita. Melindungi umat ini semuanya. Dan semoga dari hari ke hari kita semakin dekat kepada Allah, dekat kepada Nabi Muhammad. Dan umat semakin baik, umat semakin dekat kepada Allah dan Rasulnya. Dan hingga ditutup kita dalam keadaan iman, khusnul khatibah, mati dalam keadaan diridhoi oleh Allah SWT. Dan semoga Allah menjauhkan kita dari fitnah-fitnah pangkat, fitnah dunia. Dan semoga Allah SWT menjaga hati kita, iman kita, akhlak kita semuanya. Amin. Hingga kita menghadap kepada Allah dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillah bin Arhamar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, terima kasih Buya. Mudah-mudahan ini sebagai pembelajaran kita, nanti di minggu depan kita bisa memilih pemimpin yang baik tentunya. Dan informasi bagi pemirsa Cirebon TV Kuduburu, hadiri kebiar Maulid yaitu di masjid di musola Abdul Wahid Desa Wanasaba Kidul Kabupaten Cirebon, yaitu Kabupaten Cirebon, tepatnya tanggal 13 Jumadil Tsani 1435 Hijriah atau 13 April 2014 hari Ahad, bersama guru kita Buya Yahya dan juga di Indramayu, dan juga di Indramayu yaitu setiap minggu kedua hari Sabtu malam Ahad, yaitu di alun-alun Masjid Indramayu. Silakan waktunya jam 8 Bu ya. Jam 8 sampai dengan selesai. Juga silakan bisa hadiri di majelis-majelis rutin yaitu di Al-Bahja setiap hari Sabtu dan Ahad. Waktunya 6:30 sampai jam 8. Juga di Masjid Raya At-Taqwa alun-alun Kota Cirebon itu setiap hari Senin malam Selasa jam 8 malam. Juga di Masjid Al-Mustaqim Baru Pleret juga waktunya sama jam 8, yaitu setiap Sabtu malam Ahad. Itu informasi, dan selalu simak di 92,9 FM Radioku, juga di 104,8 FM Radioku Kuningan. Dan juga silakan bagi pemirsa yang mau melihat kajian-kajian lainnya, silakan bisa buka di web guru kami, yaitu di www.buyayaya.org. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Kami akhiri dan kita akan jumpa lagi minggu depan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.